بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اصل الثالث ظن وارى وحسب ودرى وقال وزعم ووجد وعلم الكرديات فتنسبهما مفعولين نه رايت الله اكبر كل شيء ويلغين برجهان ان تاخر القوم في اثري ظننت وبمساواه ان توسطنا نه وفي الاراجيز كلت اللؤم والخور وان وليهن ما اولى او ان النافيات او لام الابتداء او القسم او الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا ويسمى ذلك تعليقا نه لنعلم اي الحزبين احصى. Ini langsung secara singkat terkait dengan dhanna dan saudara-saudaranya. Yang ketiga dari nawasikh yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Kita sudah lewat kana, sudah inna, sekarang yang ketiga. Dhanna dan saudari-saudarinya yang menghapus juga. Yaitu dhanna ar-ra'a, dhanna ra'a, hasiba, dara, khala, za'ama, wajada, alima, semuanya al-qalbiyat. Semuanya bermakna hati. Apakah menyangka atau yakin? Itu maksudnya. Itu maksudnya hati. Apakah dia bermakna menyangka atau maknanya apa? Yakin. Semuanya hati. Jadonna, yakin, sangka. Ro'a, yakin, sangka. Hasiba, yakin, sangka. Daro, yakin, menyangka. Khola, sama semua. Apa maknanya? Bermakna ha? Hati. Fatan sibuhuma jami' mafulain. Maka dia menasab keduanya. Siapa yang dia nasab keduanya? Mubtada dan khobar. Mafulaini sebagai dua maful. Mubtada jadi maful awal, khobar jadi maful tani. Nah contoh, ra'aitullaha akbaru kulli syai'in. Lihat, Allah maful awal, akbaru adalah maful tani. Itu contoh untuk beramal. Wayul goin, kadang mereka tidak diamalkan. Ilgo. Kadang mereka tidak diamalkan biru jahan dengan lebih roji. Maksudnya lebih roji tidak diamalkan. Kadang lebih roji tidak diamalkan. Kapan? Inta akorna, kalau dia berada di akhir. Artinya sekarang ada dua mapulnya itu di depannya. Kemudian dia di mana? Di akhir. Kalau begini posisinya lebih roji dia apa? Lebih roji tidak diamalkan. Contoh al-qawmu fi athari dhonantu. Lihat, perhatikan untuk baca al-qawmu. Kalau dibaca dhamma, beramal atau tidak ini? Tidak. Tidak beramal. Paham? Wa bi musawatin, dan sama sejajar hukumnya, maksudnya bisa beramal, bisa tidak, tidak dikatakan lebih roji. Paham gak ini? Sama, bisa amal, bisa tidak. Kapan? Intawasatna, kalau mereka berada di mana? Di tengah-tengahnya. Antum bilang misalnya, Zaidun donantu qa'im. Zaid donantu qa'im. Boleh antum bilang, Zaidan donantu qa'iman. Boleh, Zaidun donantu qa'imun. Paham? Kalau dia berada di tengah, sama hukumnya. Boleh beramal, boleh juga tidak. Jelas ini? Kalau dia berada di akhir, kalau dia berada di akhir, boleh beramal, tapi lebih roji tidak beramal. Paham gak ini? Paham gak ini? Kalau dia berada di awal, kalau dia berada di awal, kan kalau di tengah, sudah sama hukumnya. Di akhir, sama hukumnya apa? Lebih roji tidak. Kalau di awal, ya beramal, kan asalnya. Iya kan? Asalnya. Jelas ini? Kemudian contoh lihat, nah, wafil aroji zikil tu lu'mu. Dia baca, lu'mu. Diamalkan atau tidak itu? Tidak. Tidak. Kan dia baca lu'mu. Tapi kalau dia baca lu'ma, beramal. Paham? Kan dia berada di sini di tengah antara isim dan khobarnya. Paham? Al-lu'mu itu mubtada fil arojizi itu yang aslinya apa? Khobarnya. Jelas? Jelas ya? Jelas ini? Jar majrur muqaddam. Jar majrur muqaddam. Terus. Kata Allah rahmatullah ta'ala in waliyahunna. Kalau terletak setelah mereka, ma terletak setelah mereka, ma aula au in anafian, semua ini maknanya nabi, ma nabi, la nabi, in nabi, itu maksudnya. Tiga ini semuanya apa? Nabi. Aula mul ibtida atau terletak setelahnya lamul ibtida atau lamul ibtida. Lam yang masuk kemarin pada khobarnya inna atau isimnya inna. Ya? Atau apa? Atau domir kosor atau? Makmulnya? Khobar inna. Paham? Itu namanya lamul ibtida. Kan dia kalau tidak ada inna berada di awal. Kalau dia tidak ada inna dia berada di mana? Di awal. Jelas ini? Iya? Terlihat setelahnya. Awil kosam atau setelahnya ada kosam. Apa kosam? Apa kosam? Sumpah awil istibham atau setelahnya terdapat istibham, maka apa yang terjadi? Batal amalau amaluhunna fil lafzi wujuban, batal amalan mereka dalam lafaz secara wajib. Lihat kata beliau, batal amalannya dalam lafaz kedudukannya masih tetap setelahnya itu adalah dua maf'ulnya, tapi tidak beramal lagi secara apa? Lafaz. Tak kata belum wujuban, secara wajib. Padahal yang dua sebelumnya tadi beramal dan dia di ilgo tadi, dia bilang ada yang lebih roji, ada yang sama. Kalau ini wajib, ini menunjukkan apa? Yang batal amalan ini wajib. Kalau ada semua yang tadi, ada in, ada la, ada ma, ada lamul ibtida', ada kosam, ada istibham, wajib tidak beramal. Secara lafaz. Tapi secara kedudukan beramal. Paham gak ini? Wa yusamma dzalika ta'liqan. Inilah yang dinamakan apa? Ta'liq. Dengan ini tersimpulkan, dhanna itu punya tiga hukum. Ada imal, ada ilgo, ada ta'liq. Sudah lewat ini? Sudah lewat, pernah lewat? Pernah lewat? Pernah. Di mana itu Ahmad? Di mutamimah. Jelas ini. Di nama yang tali. Nah contoh. Lina alama. Ayyul hizbaini ahso. Lihat. Ayyu. Batal amalannya na alama. Paham kan? Kenapa? Karena salah satu dari dua maf'ulnya isim-isim ham. Ayyu. Ayyu. Paham kan? Ayyu. Kan tadi tidak boleh isim apa? Istifham. Jelas ini? Jelas ya? Batal amalan. Tapi ayul hizbaini ahso, ini adalah dua makulnya fi mahali nasbin. Dua makulnya siapa? Na'lam. Jelas ini? Kan dia hanya batal secara lafaz tapi tidak secara mahal. Jelas? Jelas ini akan lebih jelas lagi di syarah. Masya Allah. Syarah. Al-babu thalith minan nawasikh. Bab ketiga dari penghapus hukum mubtada dan khobar. Main sebul mubtada wal khobar ma'an. Apa menaksud mubtada dan khobar bersamaan? Wahu af'alul qulub. Yaitu ini adalah fi'il-fi'il hati. Wahu adonnana. Ingat, cepat ini kan hanya contoh langsung. Bila adonna contohnya. Wa inni la'adunnu kaya fir'aunu matburo. Mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Apa? Ka, domir ka. Maf'ul tsani? Matbu'ra. Wa ra'a, kedua ra'a. Nah, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Contoh dulu ayat pertama. Yarawnahu ba'ida. Mana maf'ul awal? Hu, maf'ul tsani? Ba'ida. Wa narahu qariba, maf'ul awal? Hu, alha. Maf'ul tsani? Qariba. Wa qulu sya'ir, ra'aitullaha akbar kulli syai'in muhawalatan. Wa aktsaruhum junuda. Mana maf'ul awal? Allah, lafzul jalala Allah. Maf'ul tsani? Akbar. Paham? Wa hasiba, nah, la tahsabuhu syarran lakum. Mana maf'ul awal? Dhamir ha, al ha. Maf'ul tsani? uccaron wadaro. Demikian pula daro kakouli seperti perkataan duri tulwati yal adia urwa tatabit fa innatibaton bil wafa'i hamidu duri talwati yal ahdi ya urwa tatabit fa innatibaton bil wafa'i hamida. Perhatikan baik-baik mana maf'ul awal. Mana maf'ul awal? Apa? Yang sudah jadi naibul fa'il saat ini. Karena duri sudah jadi ilaba majhul. Jadi ta itu adalah asalnya maf'ul awalnya. Sekarang sudah jadi maf'ul, sudah jadi apa naibul fa'il. Maf'ul tsaninya? Itulah saya bilang hati-hati karena ini contohnya di luar daripada hal yang biasa kita kaji. Biasanya maf'ul tsaninya mansub. Sekarang maf'ul awalnya mansub. Sekarang maf'ul awalnya apa? Marfu. Paham? Karena bukan yang dilihat dari keadaannya sekarang. Dilihat dari sebelum dibuat fi'ilnya itu menjadi majhul. Asalnya. Paham kan? Paham Ahmad? Atau belum? Ya Ahmad? Termasuk temannya Donna Daro. Paham? Asal contohnya Ahmad begini. Daro Ahmadu Zaidan Tajiron. Lihat Ahmad. Daro. Kita kasih dohir Ahmad. Iya. Dia asalnya yang kita mau sekarang Daro. Daro. Dia butuh dua maf'ul. Daro Ahmadu. Sebagai apa Ahmadu itu Ahmad? Sebagai apa Ahmadu? Kenapa maf'ul? Baik. Daro Ahmadu Zaidan Tajiron. Lihat. Tajiron. Ini fa'il, iya kan? Ini maf'ul awal. Ini maf'ul tsani. Buat ini Ahmad majhul. Jadinya duriya. Ini hapus kan, ini fa'il. Paham? Jadinya apa ini Ahmad? Duriya Zaid Dun dan Din. Kalau ada fi'il majhul Ahmad, bingung dia kan? Bingung. Gini Ahmad. Jangan dulu balik situ. Kita pergi dulu ke perusahaan lain. Doroba Ahmadu Kalban. Apa artinya Ahmad? Ahmad memukul anjing. Saya hapus Ahmad. Saya ubah doroba menjadi duriba. Antum baca apa coba? Duriba kalbu. Ini jadi apa Ahmad? Hah? Naibul fa'il. Asalnya kalban. Asalnya sebelum jadi naibul fa'il. Hah? Maf'ul. Paham? Daro Ahmadu Zaidan Tajiron. Maf'ul awal. Iya kan? Maf'ul tsani. Ini apa Ahmad? Fa'il. Ya. Saya hapus Ahmad. Akhirnya Zaid menduduki kedudukan antum. Menduduki antum. Paham? Akhirnya jadinya saya buat majhul ini daro. Daro dibuat majhul di dhamma huruf pertama di kasroh sebelum terakhir. Jadilah duria. Tanaman. Zaid dibaca apa? Hah? Zaidun ta jiro. Tetap maf'ul tsaninya kan dia hanya maf'ul yang pertama. Paham? Sekarang apa ini sekarang Ahmad? Sekarang duria Zaidun Tajiron. Apa sekarang dia Ahmad? Zaidun? Mubar. Apa dia sekarang? Naibul fa'il. Masa lalunya? maful awal. Begitu aman. Pak, sekarang contoh di buku. Duri talwafiyah. Duri talwafiyah. Apa tak sekarang Ahmad? Cepat Ahmad. Naibul Fa'il. Masa lalunya? Fa'il. Hah? Maf'ul awal. Paham kan? Makanya itu maf'ul awal. Dilihat dari masa lalunya, bukan masa sekarangnya. Paham Ahmad? Al-Wafiyah sebagai? Maf'ul tani. Selesai? Paham contoh ini? Paham ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan. Wa khola, termasuk temanya juga adalah khola. Paham Ruslan? Ya? Paham jantung itu? Hah? Paham? Wa khola, khola, kakaulihi seperti perkataannya. Yukholu biro iyal hamulati ta'iro. Sama ini. Ra'iyul hamulati ta'iro. Perhatikan baik-baik contoh. Kalau tidak teliti sedikit. Sekarang, ra'iyu sebagai apa? Naibul fa'il. Kan begitu. Sekarang, asalnya? Kenapa itu maf'ul naibul fa'il? Karena yukholu fi'il apa? Fi'il majhul. Paham Ahmad? Fi'il mudhari. Ya. Yukholu bi'i ra'iyul hamulati ta'ira. Ta'ira apa? Maf'ul tani. Sudah bisa Ahmad? Sudah bisa? Alhamdulillah. Masalahnya ini contohnya Masya Allah. Membuat kita berpikir keras. Iya kan? Waza'ama. Demikian pula temanya dhanna adalah za'ama. Kaqaulihi seperti perkataannya. Za'amatni syaikhon walastu bi syaikhin. Innama syaikhu man yadibbu dabiba. Ah ini Masya Allah orang tua juga ini berkata seperti ini. Iya. Za'amatni syaikhon. Dia bilang. Gadis itu mengira saya orang tua. Dia bilang walastu bi syaikhin. Saya bukan orang tua. Innama syaikhu tiada lain yang namanya orang sudah tua itu man yadibbu dabiba. Siapa yang berjalan tak tapi-tapi katanya dia jalan pelan-pelan. Ini masih kasa ini. Iya, paham itu yang dia mau katakan. Nah, saya kita bukan maknanya. Iya. Cuma lucu, lucu ini ucapan. Za'amatni syaikhun. Mana maful awal? Mana maful awal? Ya mutakallim. Karena za'amatni fa'ilnya hiya. Yang kembali kepada seorang wanita yang menyangka syekh tadi. Paham Ahmad? Maful taninya mana? Syekhon. Jelas ya? Mudah. Wajada. Di antara dia adalah temannya wajada. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'adhama ajra. Mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Dhamir ha. Mana maf'ul tani? Mana maf'ul tani? Ya? Khairan. Huwa dhamir fasl. Huwa dhamir fasl. Tak dhamir fasl. Yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Huruf. Dipahami ini? Jelas ini? Jadi maf'ul taninya mana? Khairan. Paham Ahmad atau? Paham atau? Hah? Paham. Alhamdulillah. Selesai. Contoh. Sekarang hukumnya. Wa min ahkami hadil af'al. Annahu yajuzu fihal ilgo wa ta'lim. Oh, apa? Ahsan. Wa alimah. Kaqauli ta'ala. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Mana maf'ul awal? Hah? Hunna maf'ul tani. Jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Wa min ahkami hadhihi al-af'ali annahu yajuzu fiha al-ilgha wa at-ta'liq. Di antara hukum fi'il ini boleh ilgha, boleh ta'liq. Kalau imal selesai. Tadi semua itu namanya apa? Semua contoh tadi itu apa? Imal. Tapi boleh juga dia ilgha. Apa arti ilgha? Tidak beramal wa ta'liq. Boleh juga ditalik. Apa artinya talik? Tidak beramal secara lafaz, tapi beramal secara kedudukan, secara mahal. Fa'amal ilgo tawa ibaratun. Adapun ilgo, maka dia ibarat. An ibetoli amaliha dari batal amalannya. Bilafdi secara lafaz wal mahal. Itu namanya ilgo. Batal amalan secara lafaz dan secara apa? mahal. Kedudukan. Kapan? Litawassutiha bainal maf'ulaini au ta'akhuriha anhuma. Apakah karena dia berada di tengah antara dua maf'ul atau dia berada di mana? Diakhirkan dari keduanya. Paham, Mubar? Paham berada di tengah, Mubar? Berada di akhir? Hah? Paham? Kata beliau, wa mithalu tawassutiha bainahuma. Qauluka, contoh berada di tengah antara keduanya. Ucapan kamu, Zaidun, Zaidan dhonantu aliman bil imal. Zaidan dhonantu aliman, diamalkan. Wa yajuzu, dan boleh Zaidun dhonantu alimun bil imal, dengan tidak diamalkan. Imal apa artinya, Bual? Hah? Apa? Tidak beramal. Qala syair, berkata penyair, Abil arojizi yabnal lu'mi tu'iduni wafil arojizi hiltul lu'mu wal huwaru. Mana dia? Hah? Hiltu berada di mana? Di tengah antara khobar, mubtada dan khobarnya. Fal lu'mu mubtada mu'akhor. Lu'm itu mubtada mu'akhor, kan dibaca rofa. Wa fil arojizi fi maudi'i rof'in, berada dalam kedudukan rofa. Li'annahu khobar muqaddam, karena dia adalah khobar muqaddam, jar majrur. Paham ini? Muta'alliq bi mahdhuf wujuban. Paham? Takdirnya mustaqirun. Wa ulgiyat kiltu di ilgo, tidak diamalkan kiltu. Kenapa? Litawassutiha bainahuma, karena berada di tengah antara keduanya. Wa halil wajahan sawa, apakah dua sisi ini sama? Maksudnya diamalkan atau tidak diamalkan, apakah sama? Awil imal arjah, atau kalau diamalkan lebih roji. Maka fihi madhaban, maka di dalamnya ada dua pendapat. Kan boleh beramal, boleh tidak. Mana lebih roji? Paham gak ini? Maka ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Jelas ya? Terus mana yang kuat? Kan dia cuma bilang ada dua pendapat. Setelah itu titik, mana yang kuat? Hah? Mana yang kuat? Imal atau ihmal? Kalau berada di tengah? Hah? Ihmal atau ihmal? Yang dimatan, dimatan. Yang dimatan? Berada di tengah. Apa dia bilang dimatan? Musawa. Sama. Paham? Maksud, yang dia kuatkan dimatan, disaranda. Makanya itu harus kembali ke sana. Kalau mau lihat apa yang dikuatkan oleh siapa? Ibn Syah. Jelas ini. Di tengah ini, Ahmad. Di tengah. Paham, Ahmad? Atau belum? Hmm? Paham? Alhamdulillah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wa mitalu ta'akhuriha anhuma, contoh dia diakhirkan dari keduanya. Kau luka perkataan antum, Zaidun alimun donantu bil ihmar, dengan tidak diamalkan. Wahual arjahu bittifak, dan ini lebih roji berdasarkan kesepakatan. Mana yang lebih roji ini? Tidak diamalkan. Wajuzu, lebih roji tidak diamalkan, tapi boleh Zaidan aliman donantu bil imal. Ya, paham amat? Boleh. Qala syair, berkata penyair, al-qawmu fi athari donantu fa'iyyakun ma qada donantu faqada dhafirtu wa khabu. Mana dia? Al-qawmu fi athari, dia baca qawmu, dia bilang fal-qawmu tada wa fi athari fi modi'rob in al-anna khobaru. Ya, fi athari berada dalam kedudukan roka sebagai khobarnya. Wa'uhmilat donna lita'afurihanuhma, dan di dan tidak diamalkan dhanna, karena dia diakhirkan dari keduanya. Jelas ya? Wa mata taqaddamal fi'il, kapan fi'ilnya berada di taqaddum, berada di depan. Kapan fi'il berada di depan? Alal mubtada wal khobar, mendahului mubtada dan khobar, ma'an bersamaan. Lam yajuz al ihmal, maka tidak boleh ihmal. Apa artinya tidak boleh ihmal? Hah? Harus ber amal. La takul, jangan antum katakan donantu Zaidun qaimun birot. Paham gak ini? Khilafan lil kufiyin, menyelisih orang-orang Kufah. Karena orang Kufah mengatakan boleh juga tidak beramal. Nah, tapi ini jauh. Paham? Iya, jauh. Selesai. Wa amma ta'liq, adapun ta'liq. Bahwa ibaratun an, maka dia ibarat dari ibtalu amaliha lafzan la mahallan. Batal amalannya secara lafaz, tidak secara mahal. Jadi kedudukannya masih. Kedudukannya apa? Kedudukannya masih beramal. Jelas ini? Kedudukannya masih beramal. Tapi mahalnya, lafadnya? Tidak beramal. Mahalnya tidak beramal. Kedudukannya beramal. Iya. Kenapa bisa? Kata beliau, li'tiradi ma lahu sadrul kalam bainahuma wa baina ma'mulaiha. Li'tirad. Karena dia terhalang. Terhalang oleh apa yang lahu sadrul kalam. Terhalangi oleh apa yang memiliki hak di awal kalimat. Terhalangi oleh apa yang memiliki hak di mana? Di awal kalimat. Iya, di awal kalimat. Bainaha antaranya wa baina ma'mulaiha, dan di antara dua amilnya. Di antara dua amilnya. Fal wal muradu bima lahu sadrul kalam, yang diinginkan dengan apa yang memiliki hak di awal kalimat, ma'nafiyah satu. Ma'nafiyah. Kakaulika seperti ucapan antum, alimtu ma zaidun qa'imun, batal. Zaidun qa'imun, mubtada khobar. Tapi fi mahalli nasbin, ma'pulai dhanna. Paham? Qala Allah Ta'ala, laqad alimta ma ha'ula'i yantikun. Lihat. Ha'ula'i yantikun, fi mahalli nasbin, ma'pulai dhanna. Fahaulai mubtada wa yantikun khabaru wa laisa maf'ulan awal wa ta'aw thani, bukan maf'ul awal dan tani. Paham gak ini? Antum dah bilang itu maf'ul awal atau maf'ul tak tani. Kedudukannya saja. Kedudukannya adalah mantum. Dianya ndak. Dianya ndak. Wala nafiyah. Demikian pula kalau diawal oleh la nafi, kekulika seperti perkataan antum, la zaidun alimtu la zaidun qaimun wala amrun, la nafiyah. Paham ini? La nafi, bukan la zaida seperti nama-nama orang buta. Itu la zaida, itu la tambahan. Iya. Ini la apa ini? Paham antum Ahmad? Harus la apa Ahmad? La nafi, bukan la zaida. Nah, bukan la zaida. La nafi. La alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Jelas ini? Terhalangi. Terhalangi. Wa innafia. Demikian pula innafia. Kakulihi ta'ala. Watadununa illa bittum illa kolila. Sama. Ma'ai artinya ma labittum illa kolila. Karena manafi. Walamul ibtidah. Demikian pula kalau di awal lamul ibtidah. Nah kolika alimtu la zaidun qaimun. Paham gak ini? Sama. Kembali ke mubtada khobar hukumnya. Tapi dia berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulnya siapa? Alim tu. Paham? Qala Allah Ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Laman ishtarahu. Paham kan? Dia boleh apa ini? Lamul ibtida. Walamul qasam. Demikian pula kalau ada lamul qasam. Kaqawli Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Kaqawli syair, apaan? Kaqawli syair seperti perkataan penyair. Walaqad alimtu la ta'tiyanna man yahdi innal manaya la tatishu sihamuha. Masya Allah. Lah? Mana dia? La ta'tiyanna. Itu jumlah. Fi mahali nasbin. Maf'ulnya siapa? Maf'ulnya apa? Alim. Jelas ini? Jelas ini? Masya Allah. Wal istifham. Demikian pula istifham. Kaqaulika seperti ucapan antum. Alimtu azaidun qa'imun. Wa kadalika idha kana fil jumlati ismu istifham. Toh? Demikian pula kalau pada jumlah itu memang ada isim istifham. Kemasukan istifham saja batal. Demikian pula kalau salah satu dari dua maf'ulnya itu adalah isim istifham. Sama. Ya, sama unkana ahadu juz'ail jumlah, sama saja apakah salah satu bagian dari jumlah, au kana fadlah, atau hanya sekedar pelengkap. Sama saja, semuanya. Yang penting ada isim, istifham. Fal awal nah, contoh yang pertama, itu salah satu dari bagian jumlah. Nah, qawli ta'ala, wala ta'alaman, wala ta'alamunna. Dihilang, itu tidak mabni ya, itu mu'rob. Nanti kita akan tahu di sorok. Karena ini nun taukidnya tidak bersambung langsung. Tidak bersambung langsung. Asalnya, ta'lamunanna. Ta'lamunanna. Paham? Hilang nun taukid karena? Hilang nun taukid karena? Ketemu tiga nun. Oh, bukan nun taukid. Apa? Nun ropa. Paham? Kan nun taukid tidak boleh dihilangkan. Paham gak ini? Karena itu tujuannya mau dikuatkan. Akhirnya nun, hilang nun apa? Nun ropa. Jadinya la ta'lamunna. Setelah itu kita mau dua sukun waw jama'ah dan nun taukid. Maka dihilangkanlah waw jama'ahnya. Jadinya itu di situ. Wala ta'lamunna. Jadi jangan sampai ada yang heran, kok enggak dipatah pada ada nun taukid? Karena itu enggak bersambung langsung. Paham kan? Ini fi'ilnya mu'rob. Alamat ropanya adalah nun mahdufa. Paham? Nun yang telah dihilangkan. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adzaban wa abqa. Lihat ayyuna, ayyuna. Itu maf'ul awal. Bagian dari jumlah. Paham? Bagian dari apa? Jumlah. Sama. Seharusnya kalau dia sebagai maf'ul, ayyana. Paham? Tapi di sini kan kalau ada isim istifham, dia tidak beramal lafadznya. Maka yang dibaca apa? Ayyuna. Paham ini? Jelas ya? Wasanya yang kedua, maksudnya yang hanya fadlah saja, pelengkap. Bukan pokok dari kalimat yang berarti ada istifham batal. Wataya alamul ladina zolamu ayyamun qalibin yang qalibun. Ini kan ayyam maf'ulnya yang qalibun, muqaddam. Bukan pokok kalimat, namanya maf'ul bih kan? Kan asalnya jumlah ini. Wataya alamul ladina zolamu yang qalibu. Yang qalibuna ayya munqalibin. Yang qalibuna ayya munqalibin. Ayya maf'ulun bi. Dan maf'ulun bi itu umda atau fadlah? Umda atau fadlah? Fadlah. Pelengkap. Kan begitu? Paham ini? Dia maf'ulun bi muqaddam. Maf'ulun binya. Jadi dia mansub, hati-hati. Dia mansub bukan karena saya alamu. Yang beramal amalan don? Dona. Bukan. Dia mansub karena dia maf'ulun bi dari yang qalibun. Paham gak ini? Maf'ulun bi dari yang qalibun. Fa'ayyu munqalibin mansub bi yang qalibun. Lihat. Alal masdariyah. Atas apa? Masdariyah. Alal masdariyah maksudnya sebagai apa? Maf'ulun mutlak. Ayyun na'iba anil masdar. Ayyun adalah na'ib anil masdar. Maksudnya dia mansub sebagai maf'ulun mutlak. Paham gak ini? Sebagai maf'ulun mutlak. Itu maksudnya alal masdariyah. Ayang qalibuna ayang kiladin. Ya, itu asalnya. Mudhaf kepada masdar. Wa ya'lamu mu'allaqah. Dan ya'lam di sini dita'liq. Apa artinya dita'liq? Apa artinya dita'liq? Apa tadi artinya ta'liq? Ya'lamu di sini mu'allaq. Apa artinya mu'allaq? Hah? Tidak beramal dan lafadznya tapi mahalnya apa? Beramal. Itu maksudnya ta'liq. Hati-hati jangan sampai ada menerjemahkan. Ya'lam di sini muta'alliq, terkait, terikat. Seperti yang kata-kata sebelumnya, muta'alliq bi mahdhu wujuban, bukan. Mu'allaq di sini secara istilah, bukan secara lugawi. Mu'allaq artinya tidak beramal lafadznya, beramal mahalnya. Di sini mu'allaqah anil jumlati bi asriha. Dia dita'liq, tidak beramal dari jumlah semuanya. Ya? Dengan jumlah seluruhnya. Lima fiha minasmi sifham. Terhadap dengan apa? Dengan sebab apa yang ada padanya berupa isim sifham. Wahu ay. Yaitu ay. Warubbama tawahama ba'du tolabah. Kadang sebagian tolabah. Sebagian penuntut ilmu. Tawahama menyangka. Intisoba ayya bi alamah. Iya kan? Kadang mereka menyangka nasobnya ayya dengan apa? Ya alamah. Hati-hati. Kadang begitu. Ada yang menyangka. Kadang. Kalau kita ndak teliti bahwa koto ini adalah salah. Liana sifam lahu sadrul kalam. Karena seandainya dinasab dengan ya alama, pasti dia di depannya ya alama. Paham nih? Pasti dia di depannya siapa? Ya lama. Karena namanya isim isim. Paham harus berada di mana? Di depannya. Paham? Di depan amilnya. Dipahami ini? Paham amat? Karena isim isim harus berada di depan apa? Amilnya. Kalau ya lama yang beramal, pasti di depannya ya lama. Jelas ini? Itu dia Masya Allah. Itu dia. Kadang. Ini beda. Fala ya'malu fihi ma qabla. Lianna istifham lahu sadrul kalam. Istifham itu memiliki hak di awal kalimat. Fala ya'malu fihi ma qabla. Tidak beramal padanya apa yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya. Sudah dulu? Jam berapa ini? Pas? Alhamdulillah. Padahal tinggal sedikit ya.